di sisi Tuhannya, bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya, hanya karena takwanya. Karena takwanya, dari itu berarti. tulip yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi. Haruskah gugur tebung? Hati yang sedang bahagia, cinta yang sedang bersemi, haruskah berakhir ini? Baru saja ku regu manis madu cinta, kini harus ku telan pahitnya juada. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Awal bahagia berakhir merana. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bukan karena tik yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi, haruskah gugur tebung? Hati yang sedang bahagia, cinta yang sedang bersemi, haruskah berakhir kini? Baru saja ku regu manis madu cinta, kini harus ku telan pahitnya juada. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tetapi kita tiada berdaya. Putik yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi, haruskah gugur tebung? Hati yang sedang

kehadirannya sungguh berharga.

Bermacam-macam sudah sering kali kau mengkhianati, tapi engkau aku maafkan selalu. Tapi kali ini kau sungguh ibumu yang melahirkan dan

selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya. Tetapi kali tumpah, menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumah, sisa